Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama wa ta'lim wa tadhakkurah wa tazkirah wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa lahasa ala tamasu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dua ilal huda wa dalala ala alkhair ibtihaa marudatillahi wa kurbihi wa thawabih. Wa qala al-musannif Nabi Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ila qawlihi wa 'alaika bitayamuni fi kulli sya'nik, dan atasmu untuk mendahulukan yang kanan atau menggunakan yang kanan. Fi kulli sya'nika, dalam setiap urusanmu. Illa fi haslin najasat wa izalatil aqdar, kecuali ketika membasuh najis dan juga membersihkan kotoran. Wa dukhul fil mawadi allati min sya'niha al-istiqdar, dan juga masuk di tempat-tempat yang biasanya tempat-tempat tersebut kotor. Fayambahi an yuf'al zalika kullu bil yasar, maka hendaknya semua itu dilakukan dengan yang kiri atau didahulukan yang kiri. Ini menjelaskan apa yang berkaitan dengan pelajaran sebelumnya, yang mana sebelumnya kita sebutkan di antara adab ketika kita qada'il hajah adalah hendaknya kita istibra', hendaknya berusaha untuk menghilangkan sisa kotoran yang ada di kemaluan, sehingga tidak nantinya keluar kotoran tersebut tanpa kita sadari, sehingga membuat pakaian kita najis, wudu kita juga batal, sehingga sholat kita pun sholatnya tidak sah tanpa kita sadari, sehingga tidak kita mengkodoknya, tidak kita mengulanginya, karena kita tidak sadar kalau ada sesuatu yang keluar daripada kemaluan kita. Untuk menghindari hal tersebut, maka berusaha setelah qada il hajah untuk sejenak, jangan langsung bangun, tapi tunggu sebentar dan berusaha untuk mengeluarkan sisa daripada kotoran dengan macam-macam yang sudah disebutkan pada pelajaran yang kemarin. Dan juga setelah itu dianjurkan kemarin ketika istinja untuk mendahulukan air daripada batu. Dan yang lebih afdal daripada air adalah menggabung antara air dengan batu. Dan juga dianjurkan setelah istinja untuk membaca doa Allahumma hassin farji minal fawahish wa tarhil qalbi minan nifaq. Ya Allah, jagalah kemaluanku daripada kekejian, kemaksiatan, dan sucikan, bersihkan hatiku daripada kemunafikan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau bahwasanya dianjurkan untuk kita mendahulukan yang kanan dan menggunakan tangan yang kanan ketika kita melakukan aktivitas kita, lakukan dengan menggunakan yang kanan. Selama kita mampu menggunakan yang kanan, kita gunakan yang kanan. Kita mengambil sesuatu dengan kanan, dengan tangan kanan. Kita memberi dengan tangan kanan. Kita berjabat tangan dengan tangan kanan. Kita makan dengan tangan kanan. Kita memakai pakaian, dahulukan yang kanan. Ya, ketika wudu pun juga dahulukan yang kanan. Begitu juga ya, ketika membawa Al-Quran, dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan dalam setiap sesuatu atau perkara yang di situ perkara yang mulia, sesuatu yang bersih. Tadi dikecualikan illa fi haslin najasat, kecuali kalau mau membersihkan yang najis. Kalau mau membersihkan najis, dahulukan yang kiri atau gunakan yang kiri. Kita istinja, kita gunakan yang kiri. Jangan kita gunakan yang kanan. Dan telah diajarkan oleh fuqaha bahwasanya yang afdol, yang sunnah, selain menggunakan tangan yang kiri, juga menggunakan jari tengah. Jika cukup dengan menggunakan jari yang tengah daripada jari-jari yang kiri, daripada tangan kiri, maka yang sunnah ketika istinja menggunakan jari tengah tangan kiri. Dan ketika menggunakannya, kita gosok-gosok sampai bersih. Sampai kata fuqaha, sampai kata ulama, sampai menjadi kasar. Yang disentuh oleh jari kita berubah, yang tadinya halus, sebelumnya halus, menjadi kasar. Karena ketika masih ada kotorannya masih halus, ketika sudah bersih, sudah kering, menjadi kasar. Nah, itu tanda. Itu tanda kalau kotoran sudah bersih. Itu tambah. Makanya fuqaha mengatakan bahwasanya menghilangkan najis dan mensucikan najis ini tidak harus dengan yakin. Cukup dengan dzon. Cukup dengan sangkaan. Menghilangkan najis tidak harus yakin. Termasuk istinja ini. Ketika kita istinja, membersihkan sisa daripada kotoran yang di belakang terutama, kita tidak yakin kalau tempat tersebut, bagian tersebut sudah bersih. Cuma kita menyangka dengan tanda tadi itu. Kok sudah kering, kok sudah tidak ada lagi licin-licinnya. Ya, berarti sudah bersih. Itu kan sangkaan. Bukan yakin. Kalau yakin, melihat. Kita kan tidak melihat. Apalagi mungkin mau ngambil kaca, cermin, tidak juga. Ya, kita tidak melihat. Tapi dengan sangkaan itu dianggap oleh fuqaha, oleh ulama sudah cukup untuk dihukumi suci. Ya, terutama lagi kalau sudah melakukan istinja, kemudian jika kita mau mengetes, kalau mengetes tapi tidak wajib. Kalau mengetes kita cium jari yang kita gunakan untuk istinja. Kalau sudah bersih, artinya sudah tidak berbau, berarti jelas itu adalah hukumnya suci. Tapi kalau misalnya masih ada bau pun tidak dihukumi najis, tapi yang dihukumi najis adalah jari kita yang masih ada baunya, yang harus dihilangkan bau tersebut dengan 3 kali basuhan. Kalau sudah 3 kali basuhan dibasuh-basuh sampai 3 kali atau lebih, tidak juga hilang bau tersebut, maka sudah cukup untuk dihukumi suci oleh fuqaha, oleh ulama. Nah, tapi untuk bagian kemaluan kita yang sebelumnya tersisa kotoran tersebut, cukup dengan dzon, cukup dengan sangkaan. Oleh karena itu, seseorang yang tidak melihat sekalipun, seorang tidak melihat, artinya tidak bisa melihat dengan matanya, buta, bolehkah dan sahkah dia mencuci pakaian yang najis? Dia cuci mungkin kopiahnya dia yang terkena najis, terkena kotoran. Kita katakan boleh dan sah. Terus dari mana dia tahu? Dari dzon, dari sangkaan. Ya, dia cium, dia menyangka sudah tidak ada kotoran. Maka cukup dihukumi suci. Padahal mencium belum tentu. Belum tentu berarti hilang najisnya, belum tentu bersih. Bisa jadi warnanya masih ada. Bisa jadi mungkin bendanya masih ada, karena dia tidak melihat. Tapi cukup dengan dzon. Tidak diharuskan bahkan orang tersebut untuk bertanya kepada seseorang yang bisa melihat. Coba ini, ana mencuci pakaian tadi. Sudah hilang apa enggak kotorannya, warnanya? Enggak. Ya, ini yang dikatakan oleh fuqaha, cukup dengan dzon. Nah, begitu juga ketika kita istinja. Cukup dengan dzon, dengan sangkaan bahwasanya sisa kotoran sudah hilang, sudah bersih. maka tidak perlu lagi menambah basuhan. Tapi yang sunnah basuhannya dilengkapi sampai witir. Kalau 3 kali membasuh sudah bersih, ya alhamdulillah. Kalau misalnya belum bersih, ditambah basuhan keempat. Kalau basuhan keempat bersih, maka sunnah ditambah sehingga menjadi 5 basuhan. Biar apa? Biar genap, biar menjadi ganjil angkanya. Kalau 6 basuhan sudah bersih, ditambah lagi 1 basuhan, biar menjadi 7 basuhan. Itu hukumnya sunnah, tapi tidak wajib. Yang wajib, yang penting, sekiranya sangkaan seseorang sudah menyangka bagian tersebut sudah bersih dari kotoran, maka itu sudah cukup dihukumi suci. Nah, ketika istinja menggunakan yang kiri. Kemudian wa izalatil aqdar, begitu juga izalatil aqdar, menghilangkan kotoran, apapun kotoran itu. Kalau kita mau menghilangkan kotoran kita, maka gunakan tangan kiri. Baik kotoran di badan kita atau kotoran yang lain. Kotoran di badan kita, kita mau mengeluarkan ingus, pakai tangan apa? Tangan kiri. Mau mengeluarkan kotoran di telinga, pakai tangan kiri. Atau kita mau mengeluarkan kotoran dari mulut, pakai tangan kiri. Ya, dan juga kotoran di luar badan. Kita mau mengambil kotoran dari tempat untuk dibuang ke tempat sampah, gunakan tangan kiri. Yang kotor-kotor gunakan tangan kiri. Jangan menggunakan tangan yang kanan. Yang tangan kanan hanya digunakan untuk yang mulia-mulia, yang bersih-bersih. Ya, ini yang dikatakan sini, wa izalatil aqdar. Wadukhul fil mawadi allati min sya'niha al-istighzar. Begitu juga mendahulukan yang kiri ketika masuk tempat yang biasanya tempat itu kotor. Masuk kamar mandi, toilet, dahulukan kaki kiri. Ya, kalau keluar kebalikannya, dahulukan kaki yang kanan. Tempat yang kotor yang lain pun jika ada, kalau kita mau masuk di dalamnya, dahulukan kaki kiri, keluarnya dahulukan kaki kanan. Sebaliknya, tempat yang mulia, tempat yang bersih, kita masuk masjid, dahulukan yang kanan, keluar kaki yang kiri. Ya, ini dikecualikan, dahulukan yang kiri ketika kita masuk ke tempat yang biasanya ke tempat itu adalah kotor. Fayambahi an yuf'al dzalika kullu bil yasar. Wa idza atasta, kemudian beliau menyeruskan, wa idza atasta, dan jika kamu bersin, fakhfid biha sautak. Fakhfid, maka pelankanlah sautaka, suaramu. Wastur famaka, dan tutuplah mulutmu. Wa qul alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adab ya. Jadi dalam Islam ini ketika seseorang bersin pun diajarkan. Tata caranya diajarkan. Bagaimana seharusnya jika seseorang bersin diajarkan. Kita bersin. Ausim. Pertama, usahakan. Ketika bersin, usahakan suara jangan keras. Jadi tahan. Pertama itu tadi dikatakan. Fahfid biha sautak. Dan kedua, tutup mulut. Dan ketika tutup mulut, lebih baik kita menggunakan tangan yang kiri. Tutup mulut. Kenapa ditutup mulutnya? Karena khawatir ketika bersin akan keluar nanti sesuatu dari mulut kita. Kalau kita tidak nutup mulut, akhirnya keluar. Kalau sepi masih tidak apa-apa. Kalau di depan orang, asim, muncrat kemana-mana. Nah, ketika kita tutup, mau pakai tangan kiri, atau juga pakai sapu tangan, atau mungkin juga sekarang pakai tisu. Nah, ini sunnah. Tutup dengan itu, sunnah. Khususnya di depan orang ya. Misalnya pun tidak ada orang kok. Tetap misalnya tidak ada orang sekalipun, tetap sunnah menutup mulut. Dan jangan lupa untuk membaca alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Kenapa kau membaca alhamdulillah? Karena bersin ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis, innallaha yuhibbul utas wa yakrah at-tasa'ub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dengan bersin. Dan Allah Subhanahu wa taala benci dengan yang namanya menguap. Ya, ada orang bersin, ada orang menguap. Bersin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menguap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya disukai oleh setan. Karena orang menguap biasanya bawaannya ngantuk. Kalau sudah apalagi suaranya Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan yadhhak min jawfi. Kalau sudah menguap bersuara, oh, itu setan ketawa di dalam perutnya dia. Suara setan ketawa itu. Nah, jangan membuat setan ketawa. Jadikan setan kita ini selalu susah, selalu sedih. Mau maksiat, tidak jadi, gagalkan, sedih setan. Tidak ada niat ibadah, tahu-tahu dia ibadah, sedih setan. Sudah maksiat, setan farham. Setan senang ketika seseorang maksiat. Kita taubat kepada Allah SWT. Susah lagi setan. Nah, ini, oleh karena itu setiap manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian dia menyesal, bertobat kepada Allah, niat tidak mengulangi lagi, setan ini sedihnya luar biasa. Bahkan kalau itu membuat dia lebih baik daripada keadaan sebelumnya, setan akan mengatakan, coba tidak aku bujuk, tidak aku rayu untuk berbuat maksiat lebih baik daripada aku rayu berbuat maksiat, tapi setelah maksiat dia menyesal, dia menangis. Dengan itu dia mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah SWT. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka dan cinta kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang sesungguhnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan akan sedih. Bahkan bisa nyesel. Coba tidak maksiat, tidak aku bujuk, tidak aku rayu. Berusaha kita membuat sedih setan. Nah, ketika seseorang menguap dan menguapnya ketika itu bersuara, setan ketawa senang. Karena biasanya menunjukkan bahwasanya badan kita sedang berat. Makanya biasanya kalau sudah kenyang, bawaannya ngantuk. Oleh karena itu kalau makan jangan terlalu banyak. Walaupun kita katakan makan itu melaksanakan perintah Allah. Allah sendiri Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu wasrabu. Allah mengatakan kulu. Kulu fi'il amr yaqtadi al-wujub. Kulu artinya makanlah, yang artinya makanlah di sini wajib sebenarnya untuk makan. Perintah Allah SWT. Oleh karena itu kalau kita makan niat, ketika kita makan niat dengan niat yang baik, untuk apa kita makan? Makan itu sebenarnya mubah, tapi kalau dibarengi dengan niat yang baik akan menjadi ibadah. Kenapa yang dimakan? Anda makan biar anak sehat. Kalau sehat, biar bisa ibadah. Biar bisa belajar. Biar bisa membantu orang tua. Bisa mencari nafkah untuk keluarga. Niatkan untuk ibadah. Maka makannya dia dihukumi ibadah. Makannya dia mendatangkan pahala untuknya. Kalau niat seperti ini. Kalau kita enggak, niat nafsu. Makan-makan. Ya, makan. Karena apa? Karena nafsu. Coba ikannya cuma tempe tahu aja. Nasinya kering. Makan. Aduh, lagi kenyang. Nah, nafsu dia. Ya, berarti niatnya dia bukan niat untuk ibadah. Niat untuk ibadah. Niat untuk mengamalkan sunnah Rasul. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di waktu kita makan. Padahal makan itu kebiasaan manusia setiap hari. Bahkan setiap hari bisa 3 kali makan. Yang artinya istiqomah kita setiap hari makan ini kalau tidak diamalkan sunnah-sunnah Rasul ketika makan, rugi. Dan kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul ketika makan, kita akan menjadi kaya raya dengan pahala. Karena kita terus istiqomah. Kita makan setiap hari 3 kali. Dalam setiap makan bisa puluhan sunnah yang kita bisa dapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap sunnah aja sudah pahala yang banyak, apalagi puluhan sunnah. Makan dengan membaca bismillah. Makan dengan posisi duduk. Makan dengan posisi duduk yang sudah diatur oleh syariat, oleh ulama. Kemudian menggunakan tangan. Kemudian menggunakan juga kalau memungkinkan 3 jari. Kemudian juga membasuh dan mencuci tangan kita sebelum makan. Kemudian membaca bismillah. Dan kemudian juga membaca doa Allahumma barik lana fima ila akhir. Kemudian juga memulai dari yang kanan. Dan makan juga jangan terlalu banyak. Kemudian juga ketika makan mengunyah dengan pelan-pelan. Jangan mengunyah dengan kesusu. Mengunyah sampai halus baru ditelan. Ya, kemudian juga ketika masuk suapan di dalam mulut, jangan menambah suapan yang lain sampai suapan di dalam mulut masuk ke dalam perut. Baru kita nambah, ini masih belum ada, tambah lagi, penuh di mulut kita. Ya, kemudian ketika makan juga tidak melihat kepada makanan orang yang lain. Jangan ketika makan bareng ada orang lain makan, dilihat makanan orang lain tersebut. Ini kok banyak ikannya. Ini kok makan nasinya banyak dan seterusnya, diperhatikan. Tidak memperhatikan orang lain yang sedang makan. Ya, itu tidak adab. Ya, kemudian setelah makan kita cuci tangan. Kita baca doa lagi. Dan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'a, dan seterusnya. Jadi dalam makan banyak sunnah-sunnah yang diajarkan langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengamalkannya setiap hari, berapa pahala yang kita dapatkan dari Allah SWT? Satu pahala yang akan kita syukuri nanti. Kenapa? Karena satu pahala derajat fil jannah. Satu pahala nanti akan menjadikan derajat kedudukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Tapi dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, sudah masuk surga masih protes. Kenapa? Sudahnya di bawah." Jadi setiap masing-masing di akhirat walaupun masuk surga akan nyesel. Kenapa? Kepingin surganya lebih tinggi derajatnya, kedudukannya. Al-jinan derajat. Surga itu derajat-derajat. Dikatakan bahwasanya derajat surga itu sama dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. 6.200 sekian ayat. 6.200 sekian ayat. Berarti 6.200 lebih daripada derajat yang ada di surga Allah. Siapapun yang masuk surga berbeda derajatnya satu dengan yang lain. Dan masing-masing yang masuk surga pasti menyesal, ingin yang lebih tinggi, ingin lebih banyak pahala yang dia dapatkan ketika di dunia. Nah, ini seorang ini dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, aku masuk surga. Tapi aku surganya di bawah. Padahal aku punya hamba, aku punya budak, budaknya dia di dunia, masuk surga, surganya lebih tinggi." Akan dikatakan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Budak kamu itu ngamalkan sunnah. Makan mengamalkan sunnah, pakai pakaian mengamalkan sunnah, sholat mengamalkan sunnah, wudhu mengamalkan sunnah, masuk masjid mengamalkan sunnah. Kamu tidak mengamalkan sunnah." Dia akan menyesali ketika itu. Menyesal, kenapa tidak mengamalkan sunnah? Nah, ini umpung. Ya, dalam makan berapa sunnah yang kita bisa dapatkan? Dalam qadha'il hajah yang sudah kita lewati, berapa sunnah yang kita bisa amalkan dan kita dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengamalkan dulu, praktek dulu untuk diri sendiri, ajarkan kemudian kepada keluarga kita, ajarkan kepada anak kita. Jangan hanya mengajarkan kepada anak-anak keluarga tapi kita sendiri tidak mempraktekkan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, lidah keadaan kita itu lebih fasih daripada lidah ucapan kita. Artinya keadaan kita itu berbicara kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain, begini loh caranya. Walaupun tidak dengan lisan, tapi orang lain akan mempelajari. Keluarga di rumah akan mempelajari, oh begini cara makan, oh begini cara minum, oh begini cara masuk kamar mandi, oh begini, dipelajari. Tidak usah dianjurkan, tidak usah dilafadzkan, tidak usah diomongkan. Keluarga yang melihat akan belajar di situ. Lihat anak kecil, ketika melihat orang lain minum di gelas, anak kecil yang melihat orang lain minum di gelas akan dia ikut-ikutan minum juga. Itu watak daripada anak kecil. Dia akan mengikuti apa yang mereka lihat, yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Mereka, dia melihat mereka melakukan apa, akan diikuti oleh anak kecil. Nah, untuk mengajari mereka sunnah-sunnah Rasul, praktekkan dulu di hadapan mereka. Ini daripada kita mengajarkan ini gini ya, kalau makan begini, kalau minum begini sunahnya ini, tapi kita sendiri tidak praktekkan, itu kurang manfaat, kurang punya pengaruh besar. Nah, praktekkan untuk diri kita sendiri, kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita. Ini yang kita katakan tadi bahwasanya innallaha subhanahu wa taala yuhibbul utas wa yakrah at-tasa'ub. Allah Subhanahu wa taala suka dengan bersin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci dengan yang namanya menguap. Karena menguap biasanya dari kenyang, dari sebab kenyang. Dan biasanya bawaan kenyang itu malas beribadah. Ya kan? Kalau sudah kenyang kita malas ibadah. Oleh karena itu kalau misalnya ada seseorang yang makan banyak, "Eh, kenapa kok makan banyak?" "Oh, ini ibadah loh, perintah Allah dalam Quran, kulu wasrabu." Kalau ibadah kamu tidak akan makan banyak. Kenapa? Kalau makan banyak malah tambah malas ibadahnya. Makan sedang, secukupnya. Rasulullah SAW mengatakan, Namala'a ibnu Adam khairan syarran min batni. Tidaklah manusia memenuhi satu tempat yang lebih jelek daripada perutnya sendiri. Ya. Artinya apa? Jangan memenuhi perut kita sebagai tempat makanan kita sampai berlebih.